أن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل أكثر تمل وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت وكانت إذا صلى صلاة دوام عليها. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmati al-jahli wal-dayali. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayh bi'idhni wa qad nadana labbayka ya man dallana wa hadana sallallahu sallam wa baraka alayhi wa ala alihi. الحمد لله الذي جمعنا بهذا الاجتماع وبهذه المناسبة الكريمة وبهذا الشهر العظيم وبهذه المناسبة العظيمة. اللهم بارك لنا في رجبنا، بلغنا شعبان، بلغنا رمضان. اللهم أوصلنا إلى جميع بركات ليلة الإسراء والمعراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل صلاتنا وفي كل عرفاتنا وسكناتنا وفي كل ليالينا ونهارنا حسية ومعنوية ظاهرا وباطنا دنيا برزخ وآخرة. اجتمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليمدح يومنا في الدنيا واجتمع روحنا برسول الله في البرزخ مع الشهداء والمقربين واجتمعنا بصاحب القران وصاحب الاسراء والمعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامه. ان اللهم امين من بعد بجي كبرت الله سبحانه وتعالى yang telah menunjukkan keagungan terbesar dan cinta terbesar dan kewibawaan termulia kepada satu makhluk yang paling dicintainya, yang paling diberi, paling banyak diberi cahaya kewibawaan Allah, paling banyak diberi cahaya kebesaran Allah, paling banyak diberi cahaya hidayah oleh Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Nabi agung, hari-harinya agung, ucapannya agung, tuntunannya agung, gerak-geriknya agung. Kenapa disebut agung? Mulia karena kesemua tuntunannya mulia, mulia ucapannya, gerak-geriknya menyimpan cinta Allah. Tadi yang dijawab cerita tentang cintanya Allah. Gerak-gerik Muhammad Rasulullah itu adalah harta karun cintanya Allah yang layak kita dapatkan. Harta karun dibagi-bagi 200 ketika memasakkan Sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi kembali, kita ikuti, kita panik semampunya, maka keberkahannya terbuka di dunia dan di akhirat. Disampaikan oleh guru kita tadi, Guru K.H.D. Muhammad Zaki Umar dari Keramat Lontar dan Allah Muzik, dia mengatakan jika seorang itu saleh dan menjalani jalan yang benar, dia akan dilimpahi kecukupan. Jelas, pokoknya takdirlah ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan baginya jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya rezeki dari yang tidak dia duga. Maksud ayat apa? Maksud ayat ini apa? Seandainya kalian terbentur dengan masalah, larinya jangan menghapi, jangan berdiskoti, jangan ke tempat-tempat maksiat, jangan ke tempat-tempat dosa, jangan ke tempat-tempat yang hina. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, larinya kepada doa. La yuridu qada illa doa. Qada, ketentuan yang akan datang oleh Allah SWT, yang masa yang akan datang, yang belum terjadi, disebut qada, itu tidak bisa berubah kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya dengan doa, Rasulullah SAW bisa merubah ketentuan yang semestinya bagi kita sudah ditentukan oleh Allah. Allah bisa berlemah lembut dan mengasihani kita, merubah. Ketika salah seorang wanita Ansar radhiyallahu anha kehilangan dua anaknya, mari dijelaskan oleh guru kita Habib Ali Al-Juri. Dua anaknya wafat di dalam jihad. Sayyidina Afrah namanya radhiyallahu anha. Kedua anaknya wafat dalam syahid jihad, meninggal kehilangan kedua anaknya dalam perang. Saat pulang dia melihat debu memenuhi wajah Rasul, kotor dengan debu karena di peperangan kena debu, dan dia berkata, ya Rasulullah, debu yang mengotori keningmu itu lebih menyakiti perasaanku dari kehilangan kedua anakku. Cintanya kepada Sayyidina Muhammad, makin cinta seorang kepada Rasul, makin lemah lembut budi pekertinya. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, buktinya siapa? Buktinya Sayyidina Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam. Makin orang-orang itu keras dan tegas, makin lembut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makin caci maki, malah makin didoakan. Enggak dimaki orang yang dicaci maki, ya udah, ya Allah, kalau nanti enggak bisa dikasih hidayah, keturunannya aja. Rasul lebih sayang kepada orang-orang itu, pada keturunan mereka masih dipikirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya masih dipikirin, kejahat-kejahat yang melempari Nabi SAW, Rasul masih mikirin anak-anaknya. Kalau sampai diangkat dua gunung itu dari tinggi dan dipalik, habis, tidak ada kemudian lagi anak-anaknya akan hidup. Mungkin bapak-bapaknya tidak mau, tapi mungkin anak-anaknya beriman. Lebih cinta dan peduli Rasul SAW kepada anak-anak keturunan musuh-musuhnya, dari musuh-musuhnya sendiri, tidak memikirkan sulbi-sulbinya dan keturunannya yang akan lahir kelak. Turunannya itu musuh-musuh yang lemah Nabi, tidak kepikiran. Gimana nanti sulbi keturunan yang kehidupannya, tidak kepikiran. Rasulullah SAW menempuh sampai ke keturunan mereka supaya diselamatkan oleh Allah SWT. Sayyidina Muhammad. Kita kembali kepada hadis yang tadi kita baca. Lam yakun dari Sayyidatuna Aisyah, belum masuk hadisnya ini, Sayyidina Aisyah Al-Mu'minin radhiyallahu anha berkata, "Kan lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum syahran akthar min Syaban." Rasul tidak pernah puasa sunnah di setiap tahun di bulan manapun lebih banyak dari bulan Syaban. Dan kalau Ramadan kan baru. Tapi kalau selain bulan Ramadan, puasa sunnah maksudnya, tidak pernah Rasul berpuasa lebih banyak dari bulan Syaban. Paling banyak puasa Rasul bulan Syaban. Dan ketiga, kita jelaskan. Aktar Syaban. Fa'ina ukana yasum Syaban bulan. Pernah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu puasa sepanjang bulan Syaban seluruhnya. Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan yaqul khudu min al-a'am. Ini selesai pembahasan tentang puasa Syaban. Kita terus kita jelaskan dulu. Dijelaskan oleh Hujjatul Islam Barakatul Anam Al-Imam Ibnu Hajar segala ini di dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari, juga dijelaskan di dalam hadis ini teriwayatkan juga di dalam Sahih Muslim. Maka disyarahkan oleh Jatul Islam Barakatul Anam Al-Imam Nawawi dalam Syarah Nawawi dalam Sahih Muslim bahwa memang Rasulullah SAW mencintai puasa di bulan Syaban. Walaupun Syaban bukan termasuk bulan haram. Bulan haram itu bulan tempat punya Rasul suka banyak berbuat pahala ibadah di situ, puasa, sedekah dan lain-lain. Sudah saya jelaskan. Ya, juga jelaskan guru-guru kita yang lalu. Syaban bulan-bulan haram itu apa? Ini masih ingat. Itu mereka sebenarnya haram ada tiga bulan berturut-turut, satu bulan terpisah. Syaban urusannya apa? Kok Rasul puasa yang hampir tidak pernah Rasul puasa lebih banyak dari bulan Syaban? Artinya selain Ramadan menunjukkan satu kemuliaan besar bulan Syaban yang mungkin rahasia kemuliaannya sudah kita tidak mengetahuinya karena banyak sekali jutaan hadis atau riwayat yang sudah hilang saat ini. Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah diwarisi hafalan dunia sama Imam Abi Dawud karena hafal 1 juta hadis dengan sanad dan hukum madzhab. Nah, bayangkan kalau 1 juta hadis Imam Ahmad bin Hanbal cuma sempat nulis di musnadnya kurang lebih 20 ribu hadis. Terus 980 ribu hadis itu mana? Ada sama murid-muridnya. Ya sama murid-muridnya apa akal semua? Hilang di terjemah. Jadi kita setelah saya pelajari apa kemuliaan puasa di bulan Syaban ini, yang saya ceritakan adalah Rasulullah menyukainya. Itu saja. Ya kalau sudah Rasulullah menyukainya, dikatakan oleh Rasulullah pasti tersimpan rahasia mulai yang besar padanya, walaupun dia bukan bulan haram. Para salafus saleh, para imam-imam kita, para hafalin kita, para guru-guru kita, banyak yang puasa mulai dari bulan Rajab. Rajab tidak pernah Ramadan puasa. Nah, mohon ada pendapat yang mengatakan puasa di setengah kedua dari bulan Syaban itu hukumnya makruh. Setengah kedua itu setelah 15 Syaban itu makruh puasa. Kenapa setengah bulan Syaban yang mendekati Ramadan justru malah makruh puasa? Kenapa? Karena ini keenangan puasa adalah terasa. Kan puasa itu kalau kelamaan udah gak merasa lebih susah ya. Sehari berat, hari kedua agak ringan, hari ketiga agak ringan, hari keempat, hari kelima udah gak merasa susah lagi. Dan kebiasaan gimana kalau di bulan Rajab puasanya. Berarti bulan Ramadan tidak merasakan pahit, sulit, beratnya puasa yang itu membesarkan pahala Ramadan. Itu pendapat yang kedua yang mengatakan maklumnya puasa setelah setengah kedua dari bulan Syawal. Tapi tetap pendapat jumhur dijelaskan oleh Ibnu Islam di Mahmudul Hajar Al-Asqalani, dapat jumhur bahwa bulan Syawal disunnahkan berpuasa tanpa ada pengecualian, di awalnya, di akhirnya, di tengahnya disunnahkan puasa. Dan Rasul tidak pernah, sebagaimana hadis ini, tidak pernah puasa lebih banyak daripada bulan Syawal puasa sunnah. Sanggup gak? Ada yang sanggup pada tiga. Bilang aja amin. Walaupun gak mahal kan itu berpahalanya dengan satu. Kalau dia malingnya berpahalanya 10. Niat saya mau puasa bulan Syawal. Besok-besok malam selesai itu Rajab, saya puasa bulan Syawal seperti Rasulullah SAW sepanjang bayangnya. Mampu atau tidak mampu dijalani atau tidak dijalani, dan dapat pahalanya 1. Kalau dikerjain, kalikan 10 hingga 700 kali lipat. Mungkin Syawal ini Syawal terakhir bagi kita. Saya tahu, tapi ada acara agung di bulan Syawal. Malam Rasul Syawal. Ada apa di malam Rasul Syawal? Ma'akrata ma'layilat Yesus Syawal, ma'akrata ma'layilat Yesus Syawal. Apa kemuliaan di malam Rasul Syawal itu, dan bagaimana kemuliaan di malam Rasul Syawal itu? Pembahasannya malam Selasa yang akan datang. Karena masih ada satu malam Selasa, setelah itu baru kita kembali dengan malam Esok Syawal. Karena nanti sebelum selesai, kalau saya bahas tentang Syawal, akhirnya malam Esok Syawal bahas lagi dalil-dalilnya, bahas lagi tentang penentangan-penentangan sebagian sepalan abad ke-18 ini muncul, yang mengatakan ini kita itu kita puasa biasanya kalau Yesus Syawal bid'ah, segala bid'ah. Kita bilang kamu juga bid'ah, sama Nabi kamu juga tidak ada. Jadi nasirnya ini ada Allah. Selanjutnya jangan gitu ya, kita berakhlak baik kepada mereka ya. Kalau mereka bilang kamu itu amal bid'ah, itu berkata kamu juga amal bid'ah berarti ya. Ya kalau kita bicara begitu, maksud kita sama sama mereka. Tapi kalau mereka mengatakan kamu itu mengamal bid'ah, bid'ahnya yang mana? Itu akan saya jelasin. Saya buat tangan soalnya. Ya, jadi saya kasih tahu kepada guru kita, kalau tadi Abdurrahman itu hati-hati, jangan terganggu kekuatan mahabbah cintamu kepada Allah dan Rasul, dan kepada Ahlul Baitur Rasul dan para sahabat Rasul dan para ulama, jangan sampai terganggu dengan ajaran-ajaran yang masuk, yang mereka itu mengatakan Ahlul Bait itu tidak perlu dimuliakan, Nabi tidak perlu dimuliakan, sahabat-sahabat tidak perlu dimuliakan, ulama-ulama tidak perlu dimuliakan, itu kultus, syirik dan lain sebagainya, ziarah kubur syirik, dan berdoakan orang-orang yang telah wafat itu tidak berguna, tafarruq syirik, tawassul syirik. Hal-hal seperti ini beliau mengatakan jangan sampai sang menembus benteng kalian, beliau sampaikan ini Jakarta benteng kita, jangan sampai tembus yang benar begini. Amin, amin. Benteng Sayyidina Muhammad, jadikan kota salawat, kota damai, kota sejahtera, kota kerukunan umat beragama. Beda-beda tidak monggo, tapi yang pakai ribut, yang satu perlu 3 rekaat, satu 11 rekaat, silahkan kali sibuk, kali 10 kali dengan buru-buru nonton bola, masih untuk sholat tarawih daripada enggak. Jadi hanya 11. Ada yang bilang, oh saya terawih 4 aja, oh 2 kali yang perlu. Kemudian dia mulai, boleh-boleh aja, ada larangannya. Tapi seluruh madhab tidak ada yang di bawah 23 rakaat. Tidak tahu. Dari 4 madhab tidak ada satu madhab pun yang di bawah 23 rakaat. Kecuali madhab Imam Malik 41 rakaat khusus di Masjid Nabawi. Itu mata mana itu? Ya mata belah ono. Muhammad Y, bukan Muhammad Y. Selanjutnya Abdul Hajrat yang dimuliakan Allah. Maaf saya bicara ini, saya menenangkan diri saya. Yaitu saya sudah nanti. Dari sini saya langsung menuju 26 lagi masa kecil itu. Situ sekian jantung, bagaimana keadaannya besok, bagaimana jantung itu bisa sampai yang bengkak dan kembalinya demikian keras. Dari sini saya langsung kesana, kesana tegang, terlebih di sini yang kayu. Ya, hidup ya. Jangan hidup orang lain. Wakana yaqulu sallallahu alaihi wasallam khudhu minal amali ma tuhibbun. Berkata Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah amal apa ya dari apa-apa yang kalian mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatnya riwayat Sahih Bukhari, lalu khuyira lahu baik lalu khuyira lahu baik yang baik tak tahu Aisyah umar riwayat Sahih Bukhari. Kalau dipilihkan dua pilihan, pasti milih yang paling mudah untuk umat. Bukan mau meremehkan, tapi nyari yang paling mudah untuk umat. Dia berkata, khudu minal amal ma'atutimu. Ambil amal itu yang kalian mampu. Jangan paksakan lebih dari kemampuan. Karena setan menggoda. Ayo, puasa. Seluruh bulan Syaban kamu puasa. Ikuti Nabi SAW. Akhirnya Syaban puasa, Ramadan lagi. Ramadan bisa puasa. Ya, Ramadan lagi. Syaban sunnah. Ya, saya belum pernah puasa Syaban. Ya sudah, puasa 2-3 hari ambil sunnahnya Rasul SAW. Dan semampunya. Gak mampu, tidak perlu lakukan. Hal yang sunnah itu, jika dilakukan, maka mendapat pahala, tidak dilakukan, tidak mendapat dosa. Tapi membenci sunnah, menerapkan sunnah di Malaysia ini, barang siapa yang benci pada sunnahku, dia bukan dalam kelompokku, kata Rasul SAW. Gimana kelompok orang yang melarang membaca yasinan di bulan Syaban? Gimana Rasul memperbanyak doa di malam Nisfu Syaban? Lebih dari 500 hadis terriwayatkan tentang kemuliaan malam Nisfu Syaban. Masih ditentang dengan ucapan hadis-hadis itu maudhu. Dia maudhu bukan hadis. Kudu minal amal ma'atutiku. Ma'atutiku. Semampu kalian. Fa'inna Allah la yaman hadda kamani. Sungguh Allah itu tidak puasa. Tidak ada puasanya kalau Allah. Kalian yang puasa. Tapi maknanya kalimat ini sebenarnya bosan di sini bukan bosan. Maksudnya Allah SWT itu maha ada. Kalian mau sujud 10 tahun, 1000 tahun, Allah tetap maha ada. Tapi kalian yang mau berhenti capaian ini, itulah maksudnya. Kalian puasa tiap hari tidak ada bukain. Kalian beribadah salat dan khusyuk, tidak ada salam yang selesai keluar dari salat. Kalau Allah SWT tetap maha ada. Rahasia yang terpendam dalam kalimat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Inna Allah ala yamal hadatan min Allah ala yamalu hadatan malu. Allah tidak bosan kecuali sampai kalian bosan. Hadis yang tersimpan dalam makna ini adalah kapanpun, dimanapun, di saat apapun, Allah tetap ada menantimu untuk mendengar, menantimu untuk dicintai, menantimu untuk diampuni, untuk beristighfar, untuk memohon hajat, untuk merendahkan diri dan ingin mendengar. Allah SWT tidak akan bosan-bosan kepadamu walaupun kita semua berdosa. Iblis makhluk yang paling jahat, paling dibenci oleh Allah, dikabul doa rasa tidak putus asa. Iblis berdoa dan jadilah anak Allah kau pulangkan sampai hari kebangkitan. Hal yang pulangkan Bagi bulan nanti, wahai Iblis, karena kau tidak mau sujud kepada Allah. Apa kata Iblis? Rabbi tanggungi ila yaum yub'atuni. Ya Allah, tunda siksaku sampai hari kebangkitan. Ini orang yang paling memurkai Allah dan paling pertama berbuat dosa. Apa jawaban Allah? Tapi akan menyerahkan diri. Engkau termasuk orang yang ditunda sampai hari jatuh. Terus apa kata Iblis? Bukannya bersyukur. Masuk sih kau ya Allah yang mengabulkan aku. Tidak. Iblis berkata, ya Allah, akan kududungi, kudasani, keturunan Adam. Dari kanannya, kirinya, depannya, belakangnya, atasnya, bawahnya. Akan kubawa mereka akan ikut bersamaku. Kenapa berangkat? Jahatnya Iblis. Dikira Allah tak tahu Iblis akan berbuat begitu. Kalau kita bisa tak tahu. Allah tahu kalau Iblis menjadi pending. Kalau sudah dipending atau ditunda siksanya, dia bakal menggoda keturunan Adam. Allah sudah tahu itu. Tapi Allah berikan itu. Doanya. Supaya kita tahu. Hamba yang kami kumurkan itu berdoa. Ijabah. Dikasihani itu dahulu ya Allah. Kalian yang tidak seperti dia jahatnya, apalagi mendekatlah padaku. Ketahuan iman Iblis begitu, maka mendekatlah pada Allah SWT. Dalam salah satu riwayat dijelaskan dalam yang juga oleh dalam kitab Buka Sifatul Ghulub oleh Ibn Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Fusi alaihi rahmatullah, dijelaskan, wahai Allah, aku akan menggoda keturunan Adam sampai sebanyak-banyaknya mereka masuk neraka. Allah berkata, silakan kau goda sebanyak-banyaknya, aku mengampuni mereka sebanyak-banyaknya. Dan tidak ada tempat menghambatnya kalau di neraka. Sayyidina Muhammad wa hafiz salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duri ma ada. Ini kalimat ini sudah dijelaskan yang sebelumnya ya. Jadi kapanpun kalian, dimanapun, keadaan apapun, umayyat takillah ini dia Allah meraja wa rizu kumuna itu la yang kesin umayyat takillah ini dah berakhir sayyati wa yang bingung hajra umayyat takillah ini dia tahun namuri yusra adri hadirat barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah permudah kesulitannya dan Allah berikan jalan keluar dari masalah dan Allah berdiri tanpa yang sadari. Wahai yang takilah ya Allah nabi Yusra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan permasalahan sulit yang menjadi mudah. Wahai yang takilah ya Allah aku saya tihi wujudin lalu ajra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah agungkan derajatnya dan Allah hapus dosa-dosanya. Tiga-tiganya ayat ini ada di surat Al-Falaq 29. Jadi nazirat dan kemuliaan Allah selanjutnya kita pahami kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, sebesar dosa apapun, Allah tidak akan menutup pintu taubatnya sampai di Allah. Kalau kita sudah sampai sini, nampak kita sudah habis taubat dan selagi. Tapi dalam keadaan apapun, Allah masih menerima taubatnya. Tapi jangan remehkan taubat kepada Allah. Jangan remehkan kasih sayang Allah. Makin kita mencintai, mendekat kepada Allah, makin Allah mendekat lebih lagi. Wa taqarraba ilayya 'abdi bi syukri taqarrabtu ilayhi bi ra'i ila akhir hadis. Wa in atani masyiyan ataitu harwala. Jika hamba ku datang kepadaku dengan melangkah, aku datang kepadanya dengan bergegas. Maksudnya sebesar apapun cinta hambaku padaku, cintaku padanya lebih. Ini jawaban dari Rabbul Alamin yang memiliki seluruh helmu kita dan memiliki kerajaan langit dan bumi, yang memiliki teman-temanmu dan memiliki musuh-musuh. Semua hati mereka di genggaman Allah SWT. Musuhmu yang paling jahat bisa balik berubah menjadi penolongmu yang paling setia. temanmu yang paling baik bisa membalik menjadi temanmu yang menjadi musuhmu yang paling jahat. Ya Allah, jadikanlah semua teman-teman kami menjadi orang yang paling dekat dengan kami di dunia dan akhirat. Jadikan musuh-musuh kami menjadi orang-orang yang teman-teman kami dan dekat dengan kami, tidak mengganggu kami dan tidak mencintai kami. Allahumma fidura muhanara dan muhanara bina adawatan bina jini ulis. Doakan dari Allah misalnya ada dari Allah padamkan api permusuhan orang yang menginginkan memusuhi aku dari golongan jin dan manusia, padamkan kemarahannya untuk berubah pada kau padaku. Kita berdoa selanjutnya terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salat yang paling disukai oleh Rasulullahnya salat sunnah ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima yang dijawab. Wa in qalla, walaupun sedikit, kalian mampunya waktu yang paling kosong karena selain salat fardu, fardu lima waktu. Misalnya habis isya saya nggak tahu apa ini, witir tiga rakaat. Saya nggak mampu kalau malam kalau malam habis isya habis bayar kalau lampu. Sholat duha di pagi hari. Ada sholat isra, ada sholat tarawih antara maghrib dan isya, ada lagi sholat tahajud, ada lagi sholat sunat wudu, ada lagi sholat sunat istikharah, ada lagi sholat hajat, ada lagi qiyamul lail, al-imam Ali bin Ali bin al-Abidin bin al-Husain bin Ali bin Abi Talib Zawjah Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelarnya sajdah karena dia salat setiap malam 1000 kali sujud yaitu di malam sholatnya. Salah seorang imam di dalam kitab Al-Ghurar ditulis oleh salah seorang muhaddits dari Al-Khiri, saya lupa namanya, bukunya ada. Beliau menjelaskan di dalam sejarah para ulama itu bahwa salah seorang imam itu Imam Tawus, ma'ruf itu Imam Tawus, masyhur Imam Tawus ini, dia masuk ke Masjidil Haram mau sholat sunnah, dia ada orang yang lagi sholat sunnah di dekat makam Ibrahim, dia nunggu sholat sunnah itu, ini orang masuk sholat sunnah, dia udah jadi itu dekat nungguin sebentar dia beres. Terus banyak malam sampai seperti jam malam terakhir sampai berdekat agak sedikit itu yang lain-lain waktu orang berkati dia berkantuk-kantuk kok gak berdibat ini orang sholat siapa orang lalu orang itu berhenti lalu berdoa tentang abduka bidinari miskin juga bikin naik sehari juga bikin naik bagian juga bikin naik si fakir di terasmu wahai Allah si miskin di terasmu wahai Allah si pengemis di terasmu wahai Allah. Maka yang bagus menghafalkan karena orang ini mengulang-ulang kalimat itu terus. Abdullah bin Ali, hamba-Mu di terasmu, wah itu di Masjidil Haram, di masjid itu, semua masjid teras daripada menghadap kepada Allah Subhanahu wa Taala, rumah-rumahnya baik Allah Subhanahu wa Taala, hamba-Mu di hati teras, Abdullah bin Ali, fakir bin Ali, si fakir. Di hadapan terasmu, di pintumu, miskin juga dikenali, si miskin berada di pintumu ya Allah, seilmu dikenali, si pengemis berada di pintumu ya Allah. Terus dia ulang-ulang doa sampai ada sebuah yang terus gak bergerak ke pintumu. Jangan memberitahuan ya, tahu. Doa itu nanti malu orang dilihat ternyata Imam Ali dalam hadis yang sejajar Ibn Husain ابن فاطمة بن علي بن أبي طالب زوج فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi najis ini kan keadaan orang-orang yang mulia itu makin mulia, makin merendah, seperti disampaikan guru kita dari Muhammad Zaki Umar dari Keramat Rendah. Ya, semoga berbahagia dan berkata Allah SWT. Rasul mencintai sholat yang didawarkan semampunya diri, mulai malam ini kuli, jangan mendengar doang amali. Apa yang mau? Tiga kata ini paling mudah besar besar gampang. Cek tiga kata sah. Ya. Tapi kalau mau bagus sampai semua orang juga lalat pada pertama, yang keduanya aman rasul, yang ketiga terus salam, terus rakaat yang terakhir satu, puluh bawah, lalu berbeli barang, lalu berbeli nas, untuk sujud, selesai salam. Kenapa? Karena tiga-tiganya waras dalam hadis untuk dibaca di malam hari. Ya, yang saya buka itu baru saya membaca dua ayat terakhir untuk surat Al-Baqarah, lakapa, cukup baginya. Maksudnya Allah akan mencukupinya. Membaca surat dua ayat terakhir surat Al-Baqarah itu Rahman Rasulullah Al-Jurulimah Al-Jurulimah sampai akhir. Dalam kalimat dalam surat lain, dalam hadis riwayat lain, Rasul membaca sampai Ismar bin Kamala di dalam qiyamul lainnya hampir setiap alam. Dalam riwayat lainnya ada juga yang mengatakan Rasul membaca Mu'adzin Zain dan Al-Ikhlas. Jadi tiga-tiganya dipadu riwayat salat fikir kalau mampu. Kalau enggak, sudah sebentar saja salat fikir dengan surat yang pendek. Yang penting jalani. Besok jalan lagi, usah jalan lagi. Sampai sebulan, dua bulan, tiga bulan, berapa? Tambahi. Duha. Bikin lagi, tambahi lagi. Rasul suka itu. Daripada blok, akhirnya berhenti. Sebelah sekatah wujud. Nanti kan tarawih 23, sekarang 11. Sekarang 11, pas bulan Ramadan cuma harus. Nah, harus jalan tarawih. Nah, gitu. Ya, bahasa Perancisnya ulang itu. Pertama kita salatan, setelah salatan, darah ma'alaiha. Kalau melakukan salat, suatu salat sunnah, Rasul tidak pernah meninggalkannya lagi. Itulah tuntunan-tuntunan luhur yang bisa kita sampaikan malam ini mewakili dari guru-guru saya gembira. Makin banyak guru-guru yang datang di sini saya gembira, karena kalau salah saya benar. Kalau saya di sini tidak ada guru-guru yang bisa membenarkan apa yang saya sampaikan, akhirnya saya menanggung dosanya. Tapi makin banyak guru-guru, para ulama, para kiai, para abarit yang hadir, salah baca ayat ditegur, ya, nanti dihadirkan dan mengatakan Allah. InsyaAllah kita jumpa malam selasa yang akan datang. InsyaAllah kita panjang manusia kita. InsyaAllah kita melimpahi kita kemudahan kekuasaan. Allah kabulkan seluruh hajat kita. Zahir, batin, dunia, dan akhirat. Wahai Allah kami menyeru namamu. Fakum jami'an ya Allah. Ya Allah. Qul hal minkum mujrimin muslimat memanggil nama. Apa arti seluruh dosa kami semua ini dibanding samudra pengampunanmu, ya Allah? Ya Allah, ya Allah. Beri kami seluruh hajat kami, ampuni dosa-dosa kami, dan bimbing masa depan kami dalam kebahagiaan dunia dan akhirat, jauh dari neraka. Banana menjernya hasanah wakilah akhirat hasanah wakilah adab benar, ya Allah. Ayah bunda kami yang telah wafat, muliakan di alam barzakh bersama muka Nabi dan sendiri. Ayah bunda kami yang masih hidup, panjangkan usianya dalam rahmat dan afiat. Beri kami kemudahan dalam segala permasalahan, di antara hati ini banyak yang punya masalah, hingga malam ini belum selesai. Pastikan ini malam terakhir, dan besok terbit matahari, terbit penyelesaian dalam masalah mereka, ya Allah. Masalah zahir dan batin, masalah dunia dan akhirat, ya Allah. Di antara hati ini terjebak hutang, hingga malam ini belum mampu mengembalikannya. Jadikanlah percepatlah untuk menyelesaikan hutangnya. Secepat-cepatnya rahmatmu, tunjukkan kewibawaan namamu dalam doa, ya Allah. Terangkan kedua tangan penuh dosa, berharap kepadamu agar kau kabulkan apa yang kami minta. Salahkan jika kami meminta demi kemuliaan Sayyidina Muhammad, demi kemuliaan Rajab, demi kemuliaan Isra wal Mi'raj, ya Allah. Jadikan kami bersyukur atas kenikmatan memuji namamu karena pengabulan doa, ya Allah. Jangan jauhi kami, jangan jauhi kami, jangan terjebaknya kami di dalam dosa. Selamatkan kami dari perangkap dosa. Banyak di antara kami yang belum mampu untuk menjauhi semua larangan-Mu dan menjalankan perintah-Mu, banyak berbuat yang haram. Siapa yang tempat kami mengadu? Kalau kami mengadu kepada teman, teman kami akan menghina kami. Tapi kami mengadu kepada-Mu, Kau akan beri kekuatan dan pengampunan, ya Allah, ya Allah. Adakah yang lebih lembut dari-Mu? Adakah yang lebih baik dari-Mu? Adakah yang lebih kasih sayang kepada kami dari-Mu, ya Allah? Tidak ada, ya Allah, kami yakin yang paling baik adalah Engkau, yang paling cepat menolong adalah Engkau, ya Allah. Hamba-hambamu hanya menjadi perantara dari jari-jari pertolonganmu, dari jari-jari takdirmu untuk menolong kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami damai, keluarga kami damai, kota kami damai, sejahtera, bangsa kami damai sejahtera, seluruh wilayah muslimin barat dan timur sejahtera damai, ya Allah. Bersatu kami, tidak lagi bermusuhan, tidak lagi memutus hubungan silaturahmi. Bersatu, berpadu juga kota kami, bangsa kami, dan seluruh muslimin muslimat di barat dan timur, ya Allah. Teman-teman kami yang masih terjebak dalam narkotika, dalam minuman keras, dalam perzinahan, perjudian, dan segala hal-hal yang mungkar, akidah-akidah yang tidak benar, limpahi mereka hidayah, hujani mereka dengan taubat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sumpah dia hamba kepada Allah, sumpah dia hamba kepada Allah, dan sumpah setia Allah kepada hamba, sumpah setia Allah pula kepada hamba. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Rabbul Arshil Kareem.